lari, orang aja lari. Itu enggak ada. Nah, yang lembut-lembut itu Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang Allah? Tadi kok enggak? Nah, berarti kalian memang pangkatnya bukan kelas Sayyidina Umar, makanya jangan sok galak. Jangan sok galak. Umar, enggak usah gitulah. Wong kelas kita ternyata meng kelas Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau sampean kelas Sayyidina Umar mestinya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah, mestinya gitu. Nah, berarti kelasnya memang kelas lembut, sampeane orang Tasik lembut bukan orang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Lah nyambung semua pas tadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti kelasmu memang kelas lembut, kelas Tasik orang Indonesia. Atau jangan-jangan yang lembut cuma ansornya, bansernya, NO-nya aja. Nah, lembut. Loh, keras sih nomor. Kalau khutbah itu gak ada orang berani ngelihat. Wong pedangnya ditarik. Nang itakullah. Itakullah. Emang keras semua. Itu Sayyidina Umar. Makanya begitu ngamuk gak ada orang berani deket ke Sayyidina Umar. Gak ada berani. Coba yang lain itu khutbah pakai tongkat sih. Ittaqullah. Makanya Sayyidina Umar itu ketika meninggal, Sayyidina Ali itu bernazar. Orang kok kerasnya kayak begini, kalau mati ditanya mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Maka begitu dikubur, di kuping itu Sayyidina Ali itu kuburannya itu. Karena pondok keramatnya ya dengar. Malaikat mungkar nakir sopan. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Ya marobuka. Ya Allah. Nah, apa lagi? Udah itu aja aku pulang dulu. Keras Sayyidina Umar itu orangnya. Gak ada yang ditakuti. Yang ditakuti cuma tiga, Allah, Rasulullah, dan istrinya. Itu kelas Sayyidina Umar. Loh, buku itu ditarik-tarik gini, gak ada orang berani mendekat. Nah, karena Sayyidina Umar gak percaya, sahabat gak percaya. Ini Rasulullah, ya ini gimana? Aku sedih, sama Allah diangkat ke langit biar hatiku seneng. Turun sedih lagi. Aduh, ini apa maunya? Nah, kabar kasak kusuk tentang gilanya Rasulullah itu didengar sama Abu Jahal. Abu Jahal dengar, bagus ini cerita ini. Dateng Sayyidina apa Rasulullah didatangi sama Abu Jahal. Ya Muhammad, apa manabu? Aku dengar katanya kamu dari langit. Loh, iya. Kamu dari Sidrotil Muntaha terus kamu sampai Filistin juga. Iya. Oh, benar. Hebat kamu. Kamu nabi berarti kalau kayak gitu. Tapi ya gitu, Man. Sahabatku enggak ada yang percaya. Lah sahabatmu kok mbok pikir. Kelompokmu kan orang bodoh-bodoh, akalnya enggak nyampe, mahami Isra Mi'raj itu. Orang budak-budak gitu enggak nyampe. Gini aja deh, daripada temenmu enggak nyampe akalnya. Ceritamu itu kan bagus, ceritakanlah ke kolega-kolega saya, teman-teman saya, relasi-relasi saya, para intelektual, pasti akan mau dengar ceritamu itu. Wah, iya Man, iya. Nanti biar saya lah yang ngurus semuanya, saya yang menyembelihkan kambing, saya yang kasih makan, saya yang nyiapkan panggung. Oh ya sudah kalau gitu, saya besok sore akan cerita di tempatmu. Abu Jahal pikirannya udah jahat ya, karena ini peristiwa gak masuk akal, pasti akan ada uji material. Disiapkan ini sama Abu Jahal. Rasulullah seneng karena disuruh datang ke tempat Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal, halumi, halumi, kumpul, kumpul, kumpul. Saya motong kambing, ini ponaan saya mau cerita dari langit, kumpul, kumpul, kumpul. Rasulullah datang, kolega-kolega Abu Jahal dikumpulkan, dikasih makan, Rasul dikasih panggung. Rasul pidato. Jadi pidato Isra Mi'raj pertama kali itu langsung Rasulullah. Dan ketua panitianya langsung Abu Jahal. Iya, makanya ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali itu Abu Jahal. Ini Abu Jahalnya mana ini? Loh itu Abu Jahal langsung halumi, halumi ngumpul. Nah, akhirnya Rasul cerita. Nah, begitu Rasul cerita, ya mulai sana. Sana mulai rusuh. Hei Muhammad, aku udah dengar kamu cerita. Sekarang aku mau nanya, serius apa enggak kamu ke sana? Ada apa? Perjalananmu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu warungnya berapa? Ya mosok perjalanan segitu ngitung warung kan enggak mungkin. Ya Rasul enggak bisa jawab. Waduh, warung. Kamu ini tikungannya berapa? Pohonnya berapa? Pertanyaannya enggak pernah kebayang sebelumnya. Wong ini memang rekayasanya Abu Jahal. Rasul mulai, "Oh, pembohong kamu." Mulai telur busuk kalau sekarang itu. Wempar. Terus kamu benar ke langit? Iya. Di mana mulainya? Masjidil Aqsa. Sekarang saya mau nanya, Masjidil Aqsa tiangnya berapa? Ya masa ada orang ke situ ngitung tiang kan enggak mungkin. Jendelanya berapa? Ini Pak sing mewakili Pak Kapolres tadi mana? Siap. Saya nanya, sampean pernah ke pendopo balai kota? Sudah. Itu jendelanya berapa? Lah itu, oh bohong, dilempari. Gentengnya berapa? Ya Rasul bingung, lu gimana? Dalam kondisi kejepit, Allah manggil Malaikat Jibril. Ya Jibril turun, kenapa ya Allah? Nabiku Muhammad sedang diuji oleh orang-orang tentang Masjidil Aqsa. Kamu turun, ngapain ya Allah? Siaran langsung. Lu sekarang kan... Loh, dulu itu dalam bahasa kitab menghadirkan gambar hidup Masjidil Aqsa. Menggambarkan gambar itu. Lah menghadirkan gambar hidup sekarang kan siaran langsung. Siaran langsung. Makanya ini terus kemudian gambarnya datang. Tanya, berapa pintunya? Gambarnya diputer set. 12. Oh benar. Tiangnya berapa? 20. Loh benar. Gentengnya berapa? 27.000. Enggak percaya, hitungan sendiri. Nah inilah, akhirnya tahu dan kembali lagi menjadi iman kepada Rasulullah. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nah ini, jadi makanya Isra Mi'raj itu paling muskil. Ini baru muskil. Kenapa? Enggak ada penjelasan apapun dan yang tahu cuma Rasulullah. Makanya kalau kita ngaji Isra Mi'raj itu ragu-ragu. Untung kita lahir di Tasikmalaya. Termasuk rombongan yang sudah percaya. Coba lahir waktu itu pasti rombongannya Abu Jahal kita itu kayak. Untung kita lahir hari ini sudah percaya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu benar-benar muskil. Nah ayat yang ditinggalkan oleh Allah terkait Isra Mi'raj itu juga ayat yang butuh pemaknaan yang luar biasa. Apa sih sesungguhnya Isra Mi'raj? Isra Mi'raj di situ dijelaskan cuman subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maksudnya Rasulullah, lailan, malam dan semalam. Nah, dah ini lailan, malam dan semalam itu biasa. Tapi ketika kemudian dihubungkan dengan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya ini masalah. Semalam kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus ngapain kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kok tidak minal masjidil haram ilal tasik malaya? Adzan apa ini? Oh, adzan handphone. Yang mana adanya? Oh, HP. Jadi, kenapa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kok tidak minal masjidil haram ilal Bandung? Minal masjidil haram ilal Borobudur? Iya, adzan itu. Istirahat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Allahumma rabbati ta'am salatul qa'im adi Muhammad wa salatul fadir wa ba'asul maqam wa mudhan wa adai nagal adukhul madi alhamdulillah. Kabeh adhan tak pilih salah satu dah tadi udah yang satu yang datang belakangan adhan masbuk. Jadi kenapa minal masjidil haram minal masjidil aqsa? Ini kan ini yang disisa yang kita tahu dari ayat ini kan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk ditunjukkan. Tunjukkan apa? Wong tidak semua nabi ditunjukkan. Kalau Nabi Adam enggak usah ditunjukkan karena berasal dari satu kampung. Setelah itu tidak lagi ada yang ditunjukkan. Yang datang malaikat Jibril. Nabi Idris ditunjukkan ke langit, enggak pulang lagi. Berhenti di langit sana. Nabi Musa dengar gelodak-gelodak pingsan. Nabi Isa naik, enggak turun. Turunnya besok. Ya Nabi Muhammad ditunjukkan. Ini untuk apa? Nah, terakhir innahu huwas sami'ul basir. Zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Jadi ayat itu penjelasan semuanya ada di innahu huwas sami'ul basir. Kenapa asro minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu? Jawabannya ada pada innahu huwas sami'ul basir. Zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Mendengar apa? Oleh para ulama, sami'un ini ditafsirkan sebagai zat yang maha mendengar keluh kesah Rasulullah. Keluh kesah apa? keluh kesah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai nabi terakhir yang nutup. Ini berkeluh kesah. Kenapa? Karena yang ditutup ini masih belum mau ditutup. Karena khatamul anbiya wal mursalin ini menutup millata Ibrahim, mau ditutup. Tapi ternyata masih ada dua yang eksis waktu itu. Siapa yang eksis? Nabi Musa punya umat namanya Yahudi dengan kitab Taurat. Nabi Isa dengan umatnya namanya Nasrani. Jadi nabi ini mau nutup, tapi masih ada dua yang eksis. Yang Nasrani pusatnya di Vatikan, yang Yahudi menyebar ke beberapa negara di Timur Tengah. Dua-duanya ini gak bisa ditutup, karena dua-duanya enak. Hidupnya sudah enak, megang Al-Quran, memegang Taurat enak. Menjadi kelompok-kelompok di dunia yang sakti-sakti ini. Hebat, gak ada yang bisa ngalahkan. Apalagi tarekat-tarekatnya orang Yahudi namanya tarekat Kabbalah. Yang bersumber dari kitab Talmud. Kitab Talmud itu ringkasan kitab Taurat. Mursid-mursidnya, torekohnya namanya mursid Kabbalah ini kuat-kuat. Ada dulu yang pertama namanya Bal'am bin Ba'urok. Bal'am bin Ba'urok itu bisa mindah sesuatu tanpa menyentuh. Jadi sampean di sini itu menghalangi jalannya Bal'am gitu. Bal'am jengkel itu tinggal celing itu sampean sak kampung itu, pindah Garut. Ilmunya Bal'am. Makanya enggak ada perempuan cantik berani menghina Bal'am. Begitu menghina Bal'am, celing pindah ke kamarnya Bal'am. Coba kalau ilmu itu masih ada ya, asik kayaknya. Sering pindah. Nah, ini punya tarekat, namanya tarekat Kabbalah. Bahkan sampai hari ini, kelompok ini eksis di dunia. Punya mursyid yang sangat kuat di Amerika namanya Inguswan. Inguswan ini mampu mindah tanknya Soviet waktu perang dingin dengan Amerika. Makanya Amerika kemudian nanya, benarkah dia orang hebat? Diakah orang sakti sekarang? Gak ada yang percaya, gedung parlemen apa itu, tukang sulap. Akhirnya ini apa, Inguswan marah, datang ke gedung parlemen Amerika, bawa labu isinya petir. Satu gedung parlemen bubar itu karena dites petir beneran. Akhirnya sama Amerika diangkat menjadi ketua divisi perdukunan di Amerika. Dikasih nama Star War, titipkan di CIA, dibuka tahun 76, ditutup tahun 96. Sekarang pensiun di Amerika, bikin sekolahan sihir namanya Brotherhood of Snake. Muridnya yang paling pinter namanya David Copperfield. Nah, pengikutnya sekarang Kabbalah ini menjadi idola anak muda. Semua mencintainya. Siapa dia? Lionel Messi, pemain sepak bola. Itu salah satu pengikut Kabbalah. Yang Nasrani juga kok enak hidupnya. Pegang Injil, punya pusat kota besar namanya Vatikan. Dan pernah menjadi penakluk dunia lewat imperialisme. Maka dua-duanya enak. Yahudi Nasrani ini dari dulu sudah gak ada yang bisa ngalahkan. Karena gak ada yang bisa ngalahkan, bangsa manapun diajak tawur sama Yahudi Nasrani ini. Dan kalah. Terakhir cari musuh ke Eropa. Negara besar namanya Romawi dihajar sama Yahudi dan Nasrani. Padahal orang Romawi sudah punya Tuhan besar namanya Zeus. Zeus menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, beranak Hercules. kocar kacir. Makanya kemudian orang Romawi mengambil Taurat, mengambil Injil dari Old Testament dan New Testament. Akhirnya berani perang, pluk. Akhirnya kemudian Hawariyun kalah, kembali ke Timur Tengah. Akhirnya orang Romawi memenangkan perang itu, sehingga kemudian dia bergeser ke beberapa negara. Lah inilah, karena menang. Akhirnya Romawi begitu menang bangkrut. Karena bangkrut dia mengembargo emas. Emas tidak boleh keluar dari Romawi. Akibatnya apa? Dunia mengalami kelangkaan emas. Karena dunia mengalami kelangkaan emas, maka bangsa yang paling kerasa bangsa Romawi, bangsa India. Karena orang India dikit-dikit emas, bikin gigi emas, bikin gelang emas, anting-anting emas, hidung aja emas. Karena India kelangkaan emas karena di embargo Romawi, maka kemudian orang India perang berebut emas. Hasilnya apa? Ras Weda kalah, yang menang Ras Arya. Ras Weda keluar dari India mengembara mencari emas, terdampar di sebuah pulau namanya Pulau Maldiv, dipimpin Kudunga bikin kerajaan namanya Salangkanaya. Punya anak namanya Mula Warman, mencari emas, terdampar di ujung timur Kalimantan bikin Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman, cari emas, terdampar di ujung kulon bikin Salukonegoro. Punya anak Purna Warman, masuk pedalaman Jawa Barat bikin kerajaan Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha, geser ke daerah Galuh sini ini. Nah, Sinasanaha punya anak Sanjaya, pindah ke pedalaman Jawa Tengah bikin kerajaan Mataram. Dari situ lahir bangsa besar, bangun Borobudur dan teman-temannya. Sampai akhirnya pecah dua, yang satu pindah ke Palembang menjadi Wangsa Sailendra, memperkuat Sriwijaya. Yang pindah ke timur Sindok, memperkuat kerajaan di timur, pecah di mana-mana, bersatu dalam kerajaan Singasari. Makanya Singasari menjadi negara besar, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Jadi nenek moyang kita bukan bangsa kecil, tapi bangsa besar penakluk dunia. Makanya jangan pernah merasa malu menjadi orang Indonesia, bangsa besar. Apa yang dimiliki oleh orang Eropa, oleh orang lain, kita juga punya. Cina punya sampai Ingtai, kisah cinta yang mengharukan. Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Kita juga punya cinta, punya kisah cinta. Apa itu? Dayang Sumbi. Apa? Sangkuriang. Punya kisah cinta Andi-Andi Lumut juga ada. Cinderella, kita punya kisah sama bawang putih, bawang merah. Sana punya Samson, sini punya Sangkuriang. Bantung Bondowoso, si pahit lidah. Sana punya kisah yang namanya kura-kura ninja. Kita juga punya kisah yang namanya Kancil Nyuriti Timun. Apa yang kita tidak punya? Semua punya. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik tuf atau terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Apa yang tidak punya kita? Punya semuanya. Kita memiliki semuanya. Apa yang tidak ada di sini? Beraneka macam makanan. Ada makanan berupa nasi, ada makanan berupa jagung, ada berupa gadung. Hanya orang Indonesia yang bisa makan gadung. Tahu gadung? Tahu gadung. Gadung itu makanan yang paling ekstrim. Gak ada orang bisa makan. Karena jangankan manusia, ulet aja gak doyan itu. Jangankan manusia, bangsanya gendruwo aja mabuk makan gadung. Lho kan Mbah Manaplir Boyo itu kan 56 tahun puasa ngerowot, tidak makan yang ada di atas, makan yang di dalam tanah umbi-umbian. Makan yang biasa dimakan dibakar uwi, enggak tahu kalau bahasa Sundanya apa uwi itu. Ya uwi, uwi. Itu dimakan dibakar setiap sore dimakan, taunya hilang. Begitu diintai ternyata ada gendruwo yang nyuri itu. Maka sama Mbah Manap, uwinya diganti sama gadung. Begitu uwinya diganti sama gadung, jam 12 malam Pondok Lir Boyo ambruk semua karena gendruwonya mabuk. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak. Dikasih minum minyak jarak. Akhirnya sembuh terus nyantri di Lir Boyo, ditugasin nimbah untuk ngisi kamar mandi, makanya kriat-kriut ngisi kamar mandi. Makanya di Lir Boyo kalau ada kriat-kriut berarti gendruwo lagi ngisi kamar mandi lah. Sekarang pensiun karena Lir Boyo sudah punya sanyo. Orang kita ini punya segalanya. Loh makanya kita bukan bangsa yang kecil. Dan dari dulu bangsa kita berbeda-beda. Hantu kita ini paling banyak. Hantunya orang Cina cuman vampir. Hantunya orang Eropa, Amerika cuman Dracula. Nah, paling banter Casper. Hantu kita, Masya Allah, banyaknya ada gendruwo, ada jerangkong, ada wewe, ada tuyul, pocong, banyak apa? Kuntilanak. Yang lokal apa yang lokal Tasik? Kolor ijo. Kok lokal Tasik kok kolor ijo. Paling beraneka macam. Makanya saya pernah kaget itu waktu ke Korea Selatan. Ada provinsi namanya Kimhae. Provinsi Kimhae itu yang buka hutan pertama kali namanya Surowareng. Setahu saya nama Surowareng itu bukan nama Korea. Itu pasti nama dari Nusantara kalau enggak zaman Majapahit ya. Zaman Singasari. Kita bangsa penakluk, bangsa kuat. Makanya bahasa kita juga beraneka macam. Orang Arab menyebut rus, orang Inggris menyebut rice, orang Indonesia menyebut padi ketika masih di sawah. Kalau dipanen namanya gabah, kalau sudah digiling namanya beras, kalau patah-patah namanya menir, kalau dibungkus daun namanya lontong, dibungkus janur namanya kupat, enggak dibungkus namanya nasi, dibawa cecek satu namanya sebutir nasi, dublek-ublek namanya bubur, pantatnya gosong namanya kerak atau intip. Kalau enggak bahasa Jawa enggak ada, bahasa Sunda enggak tahu deh. Nah itu orang bahasa kita di Jawa Timur sana ya opo, bangsa sampai di Jogja piye, sampai Cilacap kepriwe, sampai sini nanaon. Nanaon teh. Hardang. Barang kumaha? Damang. Dararamang. Sae. Nah, itu tuang. Entos. Makanya ada orang Jawa, orang Surabaya ketemu sama orang Sunda masalah. Orang Sunda kan kebelet di kamar mandi udah sakit perutnya. Yang di dalam kamar mandi enggak keluar-keluar. Orang Sundanya mau marah. Karena udah enggak keluar-keluar. Begitu yang keluar orang Surabaya, brengosnya, kumisnya gede itu. Mau marah enggak jadi orang Sunda. Entos katanya. Jadi kata orang Sunda, atos matamu mencret lo, atos. Atos itu kalau bahasa Jawa Timur itu keras. Orang sini atos itu sudah atos, atos taekmu pak jur atos. bahasa kita ini bahasanya banyak sekali dan bisa terjadi salah paham kan itu. Orang Sunda ketemu sama orang Batak itu juga masalah. Kenalkan nama saya, Alim Abu Bakar. Wih, panas juga ini namanya, kata orang Sunda. Ilham Siapi-api, wih, panas juga. Karim Batubara, wih, panas juga. Nah, orang Tasik namanya Asep. Ini kenalkan nama saya, Asep Pemadam Kebakaran. Cecep, Asep, Cecep, Ujang, Karuhun. Duh, Karuhun itu apa? Dayakolot. Dayakolot, kolot tua gitu ya. Nah, inilah. Nah, itu terjadi karena di sana, maka kita bukan punya bangsa. Makanya jangan pernah malu menjadi bangsa Indonesia. Sekarang kita mulai dikit-dikit malu dengan media di Indonesia. Punya jambu gede dikit, jambu Bangkok. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Punya kunci bisa gelok ke kiri ke kanan, kunci Inggris. Iya, yang asli di sini tinggal gula, gula Jawa. Punya rambut hitam di merah-merah. Kalau orang Indonesia, orang Jawa bilang LKMD, londo komeng dasi. Nah ini ya, inilah. Itu terjadi di sini. Nah, orang Nasrani Yahudi ini hidupnya enak sudah. Makanya begitu datang Rasulullah saya yang menutup kenabian, orang Yahudi Nasrani marah. Itu siapa itu berani nutup kita itu? Udah deh, udah. Anu, habisi. Enggak habis juga. Dicari pas lahir juga enggak ketemu. Karena apa? Disembunyikan oleh Allah melalui cara penyembunyian perang gajah. Ya seperti nabi-nabi yang sebelumnya disembunyikan. Nabi Musa dicari Fir'aun, disembunyikan menjadi bayi yang hanyut di sungai. Nabi Ibrahim dicari Namrud, disembunyikan menjadi bayi yang ada di dalam goa. Makanya sampean jangan suka menghina anak kecil ya. Nabi-nabi besar itu disembunyikan oleh Allah, lahir dari orang biasa. Makanya kalau lihat anak kecil kita tidak boleh jengkel. Kita enggak tahu, jangan-jangan dialah pemimpin kita masa depan. Kita enggak pernah ngerti. Kecilnya umbelnya sampai segini gitu. Siapa nyangka tukang kayu tiba-tiba jadi Presiden Republik Indonesia. Makanya jangan suka menghina orang. Kita ini gak ngerti, tahu-tahu jadi pemimpin, wong itu kehendak Allah. Iya lah, itu makanya anak kecil itu kalau sampean tahu mau beli jajan kok nangis karena gak punya uang, belikan. Siapa tahu itu nanti pemimpin masa depan kita, gak ada yang ngerti. Itu wong Allah suka menyembunyikan kok. Bisa jadi ya calon pemimpin itu tumbuh dari anak seorang tukang becak, bisa jadi. Kalau Allah berkehendak apa yang tidak mungkin, makanya enggak usah ribut. Walaupun keturunan orang biasa, kalau kita dia jadi pemimpin, kita terima apa adanya bahwa beliau pemimpin kita. Enggak usah diungkit-ungkit keturunan siapa, anak siapa. Itu Namrud, itu orang kayak gitu. Itu caranya Fir'aun itu pasti, itu gaya-gaya Fir'aun. Enggak percaya kalau calon nabi kok anak orang biasa, dia pasti cari anak orang hebat sampai dibunuh semua. Lah ini kadang kita terpapar juga pengen seolah-olah calon pemimpin itu mesti lahir dari anaknya orang hebat. Pak Harto jadi pemimpin itu ibunya cuma modal enggak tidur selama 9 bulan. Setiap malam pelutnya dilus-lus gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pengen punya anak hebat namanya Bunyai Sukira. Begitu lahir jadi presiden anaknya, orang hebat. Kita biasa di Indonesia ini. Jadi gak harus kemudian ini turunan ini. Ah, udah lewat itu di Indonesia. Ya, nah, makanya kita terima aja. Bagi pemimpin. Nah, Yahudi Nasrani selalu ngungkit-ungkit, kamu itu siapa, Mas? Kamu itu siapa? Nah, lama-lama ini kan ditanya terus ini Rasulullah ini. Kamu kalau mau nutup Nabi Ibrahim dan keturunannya dari Bani Ishak, kamu tahu gak ceritanya nabi-nabi dahulu? Ya gak tahu. Karena gak tahu maka dikasih tahu melalui cerita nabi ini, cerita nabi ini, cerita nabi ini. Akhirnya semua, loh iya dia tahu juga. Dia tahu juga, Yahudi Nasrani mulai grogi. Wah ini jangan-jangan nabi beneran. Karena awalnya gak percaya kalau itu nabi. Makanya dilempari batu pas hijrah ke Taif. Begitu dilempari batu kakinya bocor. Oh ini bukan nabi, ini nabi palsu. Karena orang Yahudi Nasrani nabinya hebat-hebat. Nabi Musa tangan masuk saku keluar jadi listrik. Tongkat dilempar jadi naga, barongsai. Lautan dipukul jadi jalan tol. Nabi Isa orang buta dipegang ini bisa melek. Orang mati, weh itu tangi. Nabi Dawud tangan masuk tanah keluar jadi pedang. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman hebat lagi dia. Bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung, bisa berbicara dengan angin, bahkan kentut bisa diajak ngomong sama Nabi Sulaiman. Makanya kalau ada orang kentut gak akan ribut, kamu kentutnya siapa? Langsung ditanya. Kentutnya Muafik, udah gak ada pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu terus datang ke Rasulullah sampai terakhir itu, ya sudah, kamu dari garis Ismail, kami dari garis Ishak. Kalau kamu mengaku penerusnya Nabi Ibrahim, aku pengin tahu Nabi Ibrahim dulu di mana pertama kali meletakkan setelah merenovasi Ka'bah. Batu pertama diletakkan di mana? Ya enggak tahu. Nenekmu, kakekmu Ma'il itu di sebelah mana waktu membantu bapaknya? Ya enggak tahu. Nenekmu Hajar itu di mana waktu proses membangun Ka'bah? Katanya ikut terlibat. Ya enggak tahu. Nah kakekmu waktu mau disembelih itu dilempari apa, diganggu setan, ngelempari setannya di mana? Ya enggak tahu lah. Kalau kamu enggak tahu sejarah nenek moyangmu dan buktinya ini, kamu enggak usah ngaku jadi nabi. Nabi Muhammad tambah pusing, dicecar terus itu. Nah itulah yang menghasilkan innahu huwassami. Allah Maha mendengar keluh kesah Rasulullah. Ya udah deh naik sini aja kalau mereka nanya. Naik. Bung gitu. Ya Allah yang memperjalankan ya cepat. Begitu sampai di atas dipertemukan langsung dengan Nabi Ibrahim. Bah, kek, di mana engkau meletakkan batu pertamanya dulu waktu merenovasi Ka'bah? Situ-itu kamu kalau turun kamu kasih nama itu anu makom Ibrahim, nanti kamu tengok ya situ. Lah terus Mbah Ma'il di sebelah mana? Nah, nenek kakekmu Ma'il sebelah situ, nanti kamu tengeri ya, tandai itu namanya Hijir Ismail. Dan nenek Hajar di sebelah mana? Nenekmu Hajar sebelah situ tuh, pentol situ sama gunung sebelah situ. Nanti kalau kamu turun kamu tandai itu Sofa Marwa. Nah, ngelempar setannya di mana? Ngelempar setannya di situ itu Ula, Wusto, Aqabah. Oh, gitu, Mbah ya. Nah kenapa sih dulu kakek Ibrahim kok membangun kembali Ka'bah, kok gak dibiarkan hilang? Ya gak bisa, Ka'bah itu guidance orang kembali kepada Allah. Karena itu tanda pertama Nabi kakekmu Adam turun, itu di situ itu. Makanya ketika saya perbaiki doa saya, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Oh gitu ya, kami tanya aja deh mumpung orangnya ada di situ. Maka kemudian Nabi Muhammad nyari Nabi Adam. Apa? Ini dulu apa sih? Ya ini dulu aku pertama turun, khawatir gak bisa pulang, tak kasih tanda. Lah tanda ini diabadikan oleh Allah menjadi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarokah. Nah kalau Jabal Rahmah itu apa? Nah kalau Jabal Rahmah itu ku I love you ku sama nenekmu Hawa. Waktu aku ketemu terus aku kangen terus tak peluk itulah terus dikasih tanda itu. Namanya Jabal Rahmah, makanya kalau kamu nanti pulang, turun lagi jangan lupakan ini ya. Maka ketika turun terus melakukan ibadah haji. Ini ibadah haji. Lagi begitu turun ini tahu semua. Yahudi Nasrani nanya, di mana nenek moyangmu? Di sini ini loh makam Ibrahim. Mbahmu Ma'il, situ itu. Nenekmu Hajar, situ itu sofa Marwah itu. Lempar setannya, ini. Lah ini apa ya? Tinggalan ini Batam. Duh, tahu semua. Maka kemudian orang Yahudi Nasrani sebagian besar balik ikut Rasulullah. Jadi Islam ini mengajarkan orang untuk menghargai masa lalu dan tanda-tanda masa lalu. Karena kalau itu hilang, manusia akan kehilangan jejak para pendahulunya. Ini Islam, makanya kalau sekarang ada orang anti dengan peninggalan masa lalu. Ini saya khawatir ini. Karena Yahudi dan Nasrani dulu pengen menghancurkan Ka'bah agar Rasulullah tidak punya sejarah masa lalu lah. Kalau sekarang ada orang dikit-dikit musyrik, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ini ta'in Yahudi, nah, ini saya gak khawatir. Yang suka menghilangkan tanda-tanda seperti ini biasanya ya akan menghilangkan sejarah. Lah Islam sangat menghargai sejarah. Makanya begitu Rasulullah tahu sejarah besar ini, Rasulullah mana pernah melupakan doa kepada Nabi Ibrahim. Rasulullah selalu berdoa, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Bahkan seluruh keturunannya wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah kita sebagai umat Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terhadap Nabi Ibrahim, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lu ini ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat. Jadi beberapa keturunan Nabi Ibrahim yang enggak mau ikut Islam ya didoakan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lu ini pelajaran yang sangat luar biasa dari Islam. Nah, Ali Ibrahim itu siapa? Ya Yahudi Nasrani itu semua masih Ali Ibrahim. Ibrahim kalau gak bisa kita ajak ya kita doakan. Makanya kita bisa ketemu dengan orang Yahudi. Kita bisa ketemu dalam urusan orang Nasrani. Sholat kita gak ketemu, kiblatnya beda. Tapi kalau urusan haji kita mesti bergantung pada orang Yahudi. Sebab apa? Kita di Tasikmalaya untuk ke Makkah, untuk ke Madinah butuh naik pesawat, lah yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Kalau Yahudi mati semua, renang kita. Nah itu makanya santri NU gak galak-galak, biasa aja. Karena di situ ada tuntunan, biasa aja. Yahudi mati semua, renang kita. Wong Pak Habibie suruh bikin pesawat ya gak jadi-jadi. Wong pesawatnya namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko. Lah ini pelajaran dasar, makanya ketika Gus Dur ke Israel ditanya, "Gus, itu gimana?" Gus Yahya ditanya, "Anda ke Israel, kita ini setiap hari doakan wa ala ali sayyidina Ibrahim." Itu tuntunan yang luar biasa. Enggak bisa diajak ya didoakan gitu aja. Makanya nanti pada akhirnya Yahudi Nasrani menjadi muslim. Karena setiap hari kita doakan. Cuman kalau jadi muslim semua, kiamat. Terus dunianya berhenti. Dengan orang Nasrani apakah kita bisa pisah? Sholat bisa, wong kiblatnya beda. Satu Baitul Maqdis, satu Maka. Tapi urusan pernikahan pasti berhubungan dengan orang Nasrani. Kalau istri kita mau kawin atau kita mau... istri kita cantik, pasti cari orang Nasrani yang di Prancis, yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Nah kalau bedak Tasik sekarang siapa yang mau? Wong beras ditumbuk, pelunteng kabeh. Lebih ini loh kehidupan. Makanya ini pelajaran dasar orang dikembalikan. Makanya jangan sekarang orang-orang ini kadang lupa. Cina hancurkan lah. Kalau Cina mati semua, yang beli bako siapa? Wong perusahaan besar tembakau itu punyanya Cina. Kiai kalau gak ada Cina yang bikin rokok waktu Basul Masail ngantuk. Nah ini makanya pelajaran dasar itu. Makanya ada hadis Rasulullah, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia enggak mungkin sempurna karena kebaikannya enggak bisa berdiri sendiri. Contoh kebaikan manusia enggak bisa berdiri sendiri. Hari ini contoh. Nah, ini orang sekian banyak. Ngaji ini baik tidak? Yang paling baik siapa? Ini kalau ditanya ini baik, yang paling baik siapa? Ini. Sendirian dikasih mic, dikasih kursi, karena orang paling baik ini. Nggak usah protes, man. Nah, itu kebaikan bisa dilihat semua, lihat saya. Nah, tadi datang dicambut-cambut orang paling baik kok. Nggak protes. Loh, tapi saya enggak boleh mengatakan sayalah yang paling baik. Haram saya mengatakan yang paling baik. Kenapa? Kebaikan saya bisa terlihat karena ada panitia yang bikin pengajian. Kalau enggak ada panitia yang bikin pengajian, saya enggak di sini. Jadi kalau sudah begitu siapa yang baik? Ya kata panitia, ya panitia. Kalau gak ada panitia yang bikin panggung, kiai ada di mana, ya gak tahu. Tapi kalau saya gak datang, pengajiannya juga jelek. Nah itu kebaikan baru dua. Itu sudah ribut. Pasti ribut antara saya sama panitia. Nah kalau melibatkan yang ketiga, tambah ribut lagi. Kalau melibatkan yang di sini semua, tiba-tiba saya yang terbaik, kiai. Lah kenapa? Karena saya mau datang duduk mendengarkan. Kalau saya gak datang dan gak ada yang duduk mendengarkan, kiai namanya bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Itu tiga udah gak jelas. Nah yang tambah lagi, yang kalau ya saya kiai yang masang kursi di situ bikin tenda. Kalau gak ada saya, padahal dia juga gak sholat duhur. Gak sholat duhur. Gak bisa. Terus kemudian yang saya yang bikin makan, ya, saya masak, ya mau masak, tapi kamu masakanmu nggak enak kalau nggak ada garam. Padahal orang Tasik nggak punya garam. Yang punya garam orang pesisir, dibawa ke sini naik truk. Siapa kita nggak ngerti, sopir truknya mampir di warung remeng-remeng juga kita nggak ngerti. Waktu bikin garam, apa, tambak garamnya dikencingi juga kita nggak ngerti. Jadi kebaikan itu gak bisa berdiri sendiri. Makanya jangan sok-sokan, kita ini umat Rasulullah. Gak bisa, apalagi ini umat akhir. Gak bisa. Generasi terbaik itu ya sahabat. Ini generasi akhir, sudah ibarat muara. Sungai itu kalau dari muara campur. Ini kebaikan Banser terlihat semua. Baik Banser ini, tapi kebaikan Banser terlihat karena pakai baju doreng. Yang bikin pabriknya namanya Sritek di Solo sana. Cino yang bikin. Ibu-ibu bisa terlihat cantik karena pakai kerudung Paris. Ya, ya itu harganya 10 ribu. Iya, karena yang bikin sana. Coba kalau asli Tasik itu, tenun. Satu kerudung bisa 10 juta itu kalau tenun asli. Lu gak bisa berdiri sendiri. Saya ngaji ini indah, nikmat karena ada orang Jepang yang bisa bikin speaker. Coba gak ada orang Jepang bikin speaker. Makanya jangan sok-sokan jadi umat Nabi sekarang ini. Ya, bang haram. Gak usah begitulah. Kalau ada kiai mengatakan bank haram, datangi aja kiai, saya enggak pinjem bank, pinjem kiai aja gimana? Enggak pakai bunga, nah gitu aja. Lah iya kalau saya ada orang mengatakan bank haram, saya datangi, ajengan saya pinjem uangnya. Lah kok ke saya? Lah katanya bank haram. Daripada bank haram mending pinjem sama kiai, enggak pakai bunga kan asik. Lah kita mengatakan bank haram, baca Quran haram. Kenapa? Karena setiap uang untuk mencetak Quran sebelum dibeli pemerintah, pinjem bank. Pergi haji, naruh uangnya di bank. Pakai uang-uang itu keluaran bank. Makanya enggak ada orang punya uang, sebab yang punya uang itu negara. Loh, negaramu kok haram no? Kamu haram pakai uang. Pancasila haram, setiap uang ada stempelnya Pancasila. Loh, hati-hati, makanya ikutlah kiai cara NU begini. Enggak dikit-dikit haram. Rokok haram. Lu apa hubungannya rokok kok haram? Kalau orang enggak ngerokok bersih, iya. Buktinya apa? Ibu-ibu seneng suaminya tidak merokok. Karena bersih-bersih gitu aja. Enggak usah pakai dinaikkan ke haram. Karena dukhon itu tidak ada hukum. Hukumnya. Maka biasa aja. Makanya ikutlah kiai enak. Kenapa? Karena kalau sampai hukum haram berbahaya. 174 triliun cukai rokok masuk APBN. Ketika APBN kemasukan cukai rokok, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Kan gitu. Jangan dikit-dikit pemerintah. Sekarang ini orang usilnya luar biasa. Ini apalagi ini hobinya sekarang semuanya jelek. Polisi jelek, TNI jelek, punya merah putih jelek, punya Pancasila jelek, punya presiden jelek. Apa coba dijelek-jelekin sekarang ini? Kita sampai heran. Kalau ini jadi presiden, tidak ada azan. Sejak dulu dia jadi presiden masih ada azan. Ini kriminalisasi ulama. Mana ada kriminalisasi ulama? Ulamanya aja yang kriminal. Ya buktinya apa lah? Buktinya presiden manggil saya. Kiai yang tampangnya kriminal diundang sama dia. Gimana kriminalisasi ulama? Nah ngaji sampai jam segini juga enak. Sampai ini lah enak-enak aja lah. Inilah. Jadi umat Nabi ini sudah diajarkan dari awal untuk rukun dan bersatu dengan segala yang masih ada yang ditinggalkan oleh masa lalu. Loh itu loh makanya innahu wassami'ul basir. Nah basirun itu zat yang maha melihat keluh kesah Rasulullah karena ditinggal Siti Khadijah. Duh, akhirnya kan ini dari masa lalu, dari Nabi Adam diurutkan kembali sampai Nabi Ibrahim. Makanya kita ini pengikut Rasulullah. Kita ini pengikut Rasulullah. Makanya pengikut Rasulullah selalu hanya dikatakan ikutlah ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah ini berhenti di Rasulullah, wal jamaahnya berkembang sampai kapan? Kapanpun Rasulullah ini yang bawa Islam mata rantai yang panjang, umatnya cuma diajarkan agar tidak lupa dengan masa lalu, suruh ibadah haji, nengok sejarah masa lalu. Oh ini tinggalannya Nabi Ibrahim sini, ibadah ke Ka'bah, oh sini, terus kemudian terakhir wukuf di padang Arafah untuk melihat Jabal Rahmah, bahwa semua manusia berasal dari situ. Disitulah manusia semua berasal. Setelah itu waja'alnakum su'uba wa qabaila, itu awalnya dari Jabal Rahmah. Makanya kalau di Jabal Rahmah orang sudah nengok kok enggak ngerti perbedaan manusia, berarti hajinya mardud. Semua dari situ terus pindah, ada yang masih tetap di Arab cantik ganteng, ada yang pindah Eropa tinggi besar rambutnya merah, ada yang pindah Afrika hitam gosong kayak kopi goreng, ada yang pindah Cina tembem-tembem sipit, ada yang pindah Indonesia kecil-kecil pesek gini ke Indonesia. Dan gak ada yang tahu kenapa begitu pindah kok berubah, gak ada yang ngerti. Akhirnya saya kira-kira aja yang di Arab tetap cantik, tetap ganteng karena gak ada air. Sehingga kalau gak mandi ya tetap cantik, tetap ganteng. Coba kalau dibikin kecil jelek gak ada air, ya tambah jelek kok gak mandi. Eropa kenapa ada dibikin tinggi besar rambutnya merah? Karena Allah menempatkan orang seperti itu di tempat yang jelek, yang ekstrim, namanya Eropa. Eropa itu kalau sudah musim dingin membeku. Saya kemarin dari Australia 45 derajat panasnya, dan saya diminta pergi ke Bukhara, ke daerah Uzbek. Saya nggak berani berangkat karena min 41 di sana. Min 41 itu air terjun berhenti di gandol gitu. Kencing belum selesai udah cip gitu. Jadi es. Kemana-mana naik anjing, naik dokar. Itu anjingnya 6, gedenya segini-segini, namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Orang Indonesia gak ada yang bisa beli. Kayaknya yang punya cuma satu orang, Pak Fadlizon. Dia punya beliau kayaknya yang pernah dituntun itu bawet di anjingnya, nggak tahu asli apa kami, tapi punya beliau. Lihat, orang Eropa dibikin besar karena kalau bulan-bulan ini mereka kena musim dingin. Berarti setiap musim dingin orang Eropa kehilangan matahari, dinginnya luar biasa. Kalau dibikin kecil gini kedinginan mati. Nah kalau dibikin besar bertahan. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari bu, sehingga sinar ultraviolet hilang di kulit, kulitnya kehilangan pigmen berupa bintik-bintik kayak kulit tokek. Kayak kulit tokek. Makanya orang Eropa kalau musim panas di sini, sana dingin lari ke sini, berjemur di pantai-pantai di Pangandaran di mana ya, cuman pakai cawet aja dia. Nah itu bukan porno, itu berjemur sampean aja yang ngeres. Makanya jangan bikin perda syariat bahwa turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Ya pergi ke Thailand dia, memang mereka butuh mata hari. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daunnya rontok di musim gugur. Makanya bulan Desember yang tidak rontok itu cuman cemara. Makanya bulan Desember hari Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuman itu aja yang nggak rontok di musim dingin. Coba Natal itu asli Tasik itu pasti daun jambu, daun apa. Makanya enggak usah marah, jangan tanam cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? Allah cuma mengatakan lita'arofu, mengertilah, itu aja kok. Orang Eropa kalau musim dingin enggak punya ikan, karena sungainya mengering menjadi es. Makanya di musim panas mengawetkan ikan menjadi sarden. Lah ngapain kamu ikut-ikutan makan sarden? Wong di sungaimu setiap hari ada ikan, gak ada ikan kodok-kodok juga ada. Indahnya negeri kita. Lu ini Indonesia. Emang gak usah marah. Makanya gak usah terus mau kemana? Mau lihat matahari terbit. Oh, di sini setiap hari ada matahari. Orang Eropa kalau musim dingin, dinginnya luar biasa, musim panas-panasnya luar biasa. Maka mereka membuat energi namanya air condition. Panas pakai pendingin, dingin pakai mana. Sini gak perlu itu. Cukup pakai sarung aja. Kalau kedinginan untuk kemulan, kalau kepanasan pakai kebut. Afrika kenapa dibikin hitam? Harus ngerti, kalau gak dibikin hitam masalah. Sebab di sana singa berada. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Kalau kemana? Kalau dibikin hitam gitu langsung tengkurep, plok, udah gak kelihatan. Dikira batang kayu. Orang Cina kenapa tembung-tembung sipit gini? Karena orang Cina kalau musim dingin, mereka mataharinya tuh keluar, salju turun, mataharinya kelihatan, sehingga silaunya luar biasa. Lama-lama ya begini-begini. Nah yang terakhir, kenapa kita Indonesia paling kecil sendiri? Paling minimalis. Allah tahu kita dibikin paling kecil, tapi Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Gak ada bumi seindah Indonesia. Saya sudah keliling dunia. Ini pengembara ini. Ini kalau zaman dulu Ibnu Battutah ini. Jalan kemana? Mana daerah yang belum saya singgahi? Hampir seluruh negara sudah pernah saya tengok. Venezuela negerinya telenovela. Saya tengok negeri Maria Mercedes itu. Tapi lembabnya orang keringetan aja. Orang nyemplung naik keringetan lagi, nyemplung naik keringetan lagi. Makanya sana nggak ada baju gede, cuman pakai gini aja. Perempuannya dan cantiknya cuma sampai di usia 30. Begitu 30 ke apa? 30 ke atas bledos sudah gede itu. Orang ini semua ada. Udah gini, gini. Ada, jadi negeri terindah itu kita. Orang Arab pengen nanam pohon ratusan juta untuk satu pohon. Kita nanam nggak perlu niat. Pengen nanam pepaya nggak usah niat, makanlah pepaya, telan bijinya. Habis itu carilah ladang, lah di situ tumbuh pepaya. Gak ada negeri seindah negeri kita ini. Makanya orang boleh memiliki apa saja, Eropa boleh memiliki apa saja, Cina boleh memiliki apa saja, Arab boleh memiliki apa saja, tapi mereka tidak memiliki satu apa, matahari yang tidak pernah ingkar janji. Pagi terbit, sore terbenam, itulah milik Indonesia. Makanya negeri ini negeri impian. Orang Yahudi menyebut negerinya dengan Jaffa Tel Aviv. Karena apa? Pengen seperti Pulau Jangan, indahnya kayak kita ini gak ada. Amsterdam jalan terbaiknya, jalan Jaffa. Ya emang. Musik terbaik, Jaffa Jazz. Kita hidup di sini. Makanya jangan percaya kalau ini bumi jelek. Itu kan kata mereka. Kita ini indah. Makanya sekarang cerita Nabi Sulaiman gak bisa diceritakan di Arab, diceritakan di Indonesia. Nabi Sulaiman dari Sleman, kampung saya sana. Ratu Saba dari Wonosobo. Wah gak percaya saya, kenapa? Karena saya tanya jin paling tua, bukan jin paling tua di Borobudur, tanya, kamu bikinan Nabi Sulaiman? Enggak, itu bikinan Empu Panopo katanya. Borobudur itu bikinan Empu Panopo, bukan bikinan Sulaiman. Jadi konflik antara Raja Buddha sama Raja Hindu. Raja Hindu namanya Panukuh, gak mau jadi raja karena perang sama pamannya yang beragama Buddha namanya Garung. Si Garung ini kerasnya luar biasa, bergelar Smaratungga. Akhirnya perang pertama di dunia antara agama itu di Jawa sini, Hindu sama Buddha, 825 perang. Akhirnya orang-orang Buddha menang perang, dan begitu menang perang bikin candi, gak punya arsitek karena bodoh semua. Akhirnya cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh atau Gunadharma, sehingga dibangunlah sebuah candi Buddha yang arsiteknya orang Hindu. Lahirlah candi Buddha nuansa Hindu namanya Sambara Budura atau Borobudur. Selesai dibangun, ternyata anak Smaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu, menikahlah orang Buddha sama orang Hindu. Akhirnya kemudian bergelarlah Raja Hindu, menguasai Raja Buddha namanya Rakai Pikatan. Setelah itu dibangunlah candi Hindu namanya Prambanan. Habis itu rukun dua kekuatan besar ini. Balaputra Dewa pindah ke Palembang, rukun tidak beribut Buddha dan Hindu. Sriwijaya jadi besar. Sindok pindah ke timur, tidak lagi ribut Hindu sama Buddha. Singasari menjadi besar. Sampai akhirnya di zaman Majapahit, kerukunan perbedaan ini disatukan dalam slogan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan semenjak itu saling jaga antar kekuatan di negeri ini. Maka kemudian yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Jadi kalau sekarang ada Banser jaga gereja, gak usah kaget karena itu warisan asli bangsa Indonesia. Ono warisan itu, jadi gak usah ribut. Nah dulu gak ribut, kenapa? Gak ada orang ganggu gereja. Besok kalau di tempat lain, di tempat yang kaum musliminnya sedikit, di Kupang dan sekitarnya, kalau Idul Fitri yang jaga juga orang Nasrani. Di Bali ketika Idul Fitri yang jaga orang Hindu. Begitu Selandia Baru gak ada yang jaga, ya ditembak. Loh, ini dari dulu jaga, jangan kira karena di sini sebagian besar Islam maka yang Nasrani dijaga sama Islam. Itu. Nah karena di Bali ini yang bagian besar itu Hindu, kalau Idul Fitri dijaga oleh orang Hindu. Di Kupang Irian sana kalau Idul Fitri yang jaga juga orang Kristen. Loh, ini warisan bangsa Indonesia. Nggak usah kita ribut, ini tuntunannya mana? Kita bangsa Indonesia. Wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Jangan kau ngadang-ngadangi makanannya orang miskin. Di Indonesia sudah jalan apa? Makan enggak makan kumpul. Makanya orang Indonesia setiap kumpul pasti makan. Ada lahiran makan, kawinan makan, tetangganya mati kok kumpul ya makan biasa aja. Kalau tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap enggak bisa makan juga dibawain makanan. Karena apa? Kita punya prinsip makan enggak makan kumpul. Makanya kalau sudah kumpul harus dikasih makan. Kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Makanlah dan minumlah, ya maka makan dan minum. Nah makanan di sini ya disediakan bukan kurma tapi nasi, tapi telo. Minum di sana disediakan air, disediakan perasan kurma. Di Mekah sana sini bajigur. Belum sama. Minum apa? Minum bajigur. Itu saya ingat betul itu Mantili bilang sama Brahma Kumbara. Bagaimana Kakang Brahma minum apa? Minum bajigur. Kita mau kemana? Ke Kawali. Jadi tadi saya lihat lewat Kawali ingat Brahma Kumbara sama Mantili. Awas Kakang. Nah, ini bangsa punya pilihannya masing-masing. Makanya gak usah heran. Gitu lah. Nah itu makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Ikut Rasulullah ditarik ke belakang dulu baru ke masa depan. Nah ahli sunnah wal jamaah itu ya caranya santri ya kayak begini. Kenapa? Rasulullah itu ahli sunnah wal jamaahnya itu bukan kita. Wal jamaah pertamanya adalah sahabat. Wal jamaahnya kedua tabi'in. Wal jamaah ketiganya tabi'in. Wal jamaah ketiganya tabi'in. Kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya al-ulama warasatul anbiya yang berada di tanah Tasikmalaya. Nah sekarang orang gak mau itu, langsung ahli sunnah wal jamaah langsung sana ya, maka banyak orang konslet. Karena apa? Meminta kedudukan tidak kedudukannya. Muridnya ulama mau mengambil kedudukan muridnya Nabi sebagai sahabat. Kita ini ahli sunnah wal jamaah, wal jamaahnya ulama. Contoh ya, saya ini ngaji. Dapat ngaji itu bukan dari Rasulullah langsung. Saya diajari sama bapak-bapak saya sendiri. Bapak saya diajari sama bapaknya lagi, sama gurunya. gurunya itu muridnya Kiai Faqih di Langitan Nana. Kiai Faqih muridnya Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari muridnya Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Saleh. Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairan. Kiai Khairan muridnya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid muridnya Kiai Abdul Halim Boyolali. Muridnya Kiai Sufyan Tuban. Muridnya Kiai Jabbar Tuban. Muridnya Mbak Abdul Rahman Sambulasem. Muridnya Mbak Abdul Halim Benowo. Muridnya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Murid jeng Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko murid Sunan Bonang. Sunan Bonang murid Sunan Ampel. Sunan Ampel murid Mbak Brohim Asmoro Kondi. Murid Syed Jumadil Kubro. Murid Syed Muhammad. Murid Syed Ahmad Jalaluddin. Murid Syed Abdul Malik. Murid Syed Alawi Amil Faqih. Murid Syed Ahmad Syokit Mirbat. Murid Syed Ali Khalil Qasam. Murid Syed Ali. Murid Syed Muhammad. Murid Syed Ali. Murid Syed Ahmad Al-Muhajir. Murid Syed Isa Naqib. Murid Syed Ubaidillah. Murid Syed Muhammad. Murid Syed Ali Uraidi. Murid Syed Ja'far Sodiq. Murid Syed Muhammad Baqir. Murid Syed Ali Zainal Abidin. Murid Sayyidina Hasan Husain. Murid Sayyidina Ali. Nah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini pengikut Rasulullah tapi pangkatnya muridnya ulama. Makanya biar kita enggak lupa dikasih nama Nahdlatul Ulama. Itu aja. Jadi enggak ribet sebenarnya. Namanya memang enggak terlalu keren. Nahdlatul Ulama, tapi ini menyadarkan kita berkedudukan sebagai muridnya ulama. Sekarang banyak orang gak sadar. Kenapa? Ini milenial. Milenial. Bahasa anak muda, milenials. Loh, orang milenial ini kan serba cepat. Udah gak apa, banyak sekali jalan yang dilewati. Langsung melompat kan bisa. Saya ini generasi pramilenial. Bapak-bapak ini pramilenial. Pengen lihat gajah Afrika, mesti nunggu flora dan fauna dulu. Udah gitu udah masih diganggu siarannya Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono, itu kan itu. Nah sekarang mana ada orang nunggu, langsung dengan handphone bisa. Ini langsung di sini gajah Afrika keluar, tengu Afrika keluar, kijeng kawin keluar di sini. Semua di sini cepatnya luar biasa. Di sini ini semua ada. Dulu kalau jatuh cinta berat, karena rindu itu berat. Dulu kita kalau rindu sakitnya luar biasa, karena susah cari pak pos, nulis surat kertasnya pink, baunya harum. Kita bikin saja deh, aku rindu padamu. Aku pun yakin sebenarnya kau juga malam ini rindu padaku. Tapi malam hari ini kita terpisah oleh jarak dan waktu. Aku di sini, kau telah masuk penjara suci di pesantrenmu. Tulis gitu. Tapi seberat apapun rinduku, mesti ku tulis saja cintaku ini. Karena malam hari ini aku yakin kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Dikirim kan gitu lewat pak pos. Seminggu menunggu beratnya luar biasa. Lihat sound system seperti lihat wajahnya. Lah anak sekarang mana masing ngalamin, gak ngalami. Begitu kangen langsung foto jepret itu kirim, bawahnya tulisi mah mah mah mah. Anak milenial. Milenial ini cepatnya luar biasa. Maka kemudian kadang orang lupa, bisa langsung mencari sumber hadis nomor berapa. Makanya banyak orang lupa. Untungnya masih ada modern Nahdlatul Ulama yang masih mengajarkan bahwa kita berkedudukan sebagai muridnya ulama. Iya, Nabi itu pakai makan pakai tiga jari, karena Nabi makanannya kurma. Wal jamaahnya Nabi, para sahabat masih bisa, wong masih sama. Begitu sampai sini pakai soto, tiga jari ya kucar kacir. Di sana kurbannya pakai unta, masih bisa karena sama. Sampai sini lahirnya kerbau sapi, memaksakan diri kurban pakai unta ditangkap polisi. Wong nyuri untanya kebun binatang. Nah ini kan ulama dulu udah ngajarin itu, maka jangan terlalu tinggi mengukur di diri. Islam di Makkah, Islam di Madinah, ini pergeseran. Di Makkah gak ribut Islam karena masyarakatnya homogen. Begitu masuk Madinah, heterogen masyarakatnya. Karena Madinah pusat kota terbesar, pasar terbesar, ujung dari jalur sutra. Sampai di sana ketemu ya Rasul, ada orang aneh. Kenapa? Kumisnya kiri kanan, jenggotnya 11. Itu tapi dagangannya bagus. Oh itu Cina. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Utrubul ilma walau disin. Besoknya lagi ketemu ya Rasul, di pasar ada penipu ya Rasul. Ini dagangannya jelek, dibilang bagus, belum ditawar katanya ada yang nawar, saya habis ketipu. Oh ya model begitu Yahudi. Nah kalau kamu ingin tahu Yahudi, cirinya gampang. Orangnya tua rambutnya hitam, orangnya tua giginya masih utuh dan gak punya jenggot. Oh gitu ya Rasulullah. Iya itu ciri Yahudi, karena Yahudi umatnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, malaikat Israel ditenggiling. Pak, itu teman. Akhirnya lapor, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempiling. Oh jangan macam-macam, itu Musa, jangankan kamu, aku aja pernah ditantang. Makanya lapor yang baik besok. Akhirnya datang lagi, ya Musa apa mau tak tempiling lagi? Enggak, nyawamu sudah expired, sudah waktunya dicabut. Makanya ya, nah tapi bilang dong besok, jangan coba cabut aja. Ya saya sudah bilang temanku, rambutmu katanya udah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu udah semerawut. Oh gitu ya, udah cabutlah. Nah orang Yahudi melihat terus, kenapa Nabi Musa dicabut karena jenggotnya semerawut, giginya rontok, rambutnya hitam, rambutnya putih. Maka orang Yahudi senengannya nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot supaya kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Nah inilah, maka sampai Rasulullah ketika kamu potong jenggotmu, apa panjangkan jenggotmu untuk menyelisihi orang Yahudi. Orang Yahudi kan begitu, iseng banget ya. Makanya untuk urusan jenggot gak perlu ribut. Ribut jenggot gara-gara kemarin Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok. Ya memang orang kalau jenggotnya panjang goblok. Kenapa? Ada ceritanya. Jawa ini punya Wali Songo, penyebar Islam namanya Wali Songo. Tiba-tiba ada orang penelitian mengatakan Wali Songo tidak ada. Kan ini jengkel ke. Namanya Zainal Abidin jenggotnya panjang. Namanya Badrussalam jenggotnya panjang, mengatakan bahwa sebelum Wali Songo Gajah Mada sudah Islam, namanya Gajah Mada. Itu aneh-aneh itu. Akhirnya saya marah sama mereka, gimana Gajah Mada sudah Islam? Ya Islam, kamu aneh. Saya doakan orang mati aja kamu bilang musyrik, malah kamu ngislamkan orang mati. Nah yang mengatakan Wali Songo tidak ada itu Badrussalam, ada Zainal Abidin, itu jenggotnya panjang. Makanya terus diolok-olok Kiai Said, memang orang kalau jenggotnya panjang gitu goblok. Maksudnya yang alok-alok Wali Songo gak ada itu. Akhirnya mereka bales Kiai Said, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan bahwa orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, kok sekarang Wali Songo ada dan berjenggot. Itu asalnya, cuman kan kemana-mana bawa bimoli sekarang orang itu, goreng terus itu. Jadi ada asal-usulnya, makanya jangan kita terpancing, kita ini mudah sekali dipancing. Pung santrinya sendiri kok seujung sama kiainya. Ini santri keblek ini namanya. Baru beda dikit ganti kiai. Udah. Iya loh. Lah itu loh, makanya para ulama dulu enggak ribut masalah jenggot, termasuk masalah isbal. Ketemu dengan orang Romawi jualannya jubah. Di Madinah orang Romawi jualan jubah. Jubah Romawi itu kalau dipakai berdiri begini ada korsetnya, terus belakangnya panjang ada yang bawa. Sehingga orang kalau pakai jubah Romawi sombong begini, maka sama Rasulullah potong jubahmu. Isbal, makanya masalah aurat laki-laki baina surah warubah antarane lutut sama pusar. Maka ngapain kita ribut di kemiren sini, kan aneh ini. Lah inilah. Lah itu Islam. Nah, ini di bawah Rasulullah di situ. Setelah itu Islam pindah ke Persia. Di Persia ketemu dengan Raja Rustum yang bawa Sayyidina Ali. Raja Rustum tertarik dengan Islam, ngambil menantu Sayyidina Husain. Raja Rustum ini Majusi, menyembah api. Api Majusi ditaruh di bangunan tinggi namanya Manara. Maka begitu Raja Rustum ini masuk Islam, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid kaum muslimin di Persia punya manara. Sehingga semua orang lihat manara kok bagus, pengen bikin manara. Yang akhirnya sampai Tasik namanya menara, sampai Jogja namanya menoro. Itu tiang apinya orang Majusi. Nah, dari peristiwa itu lahir, dari Sayyidina Husain lahir namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini lah Sayyidina Husain waktu di Persia enggak aman karena Sayyidina Ali pulang terbunuh, Sayyidina Husain balik sana juga terbunuh. Maka kemudian Sayyidina Husain balik ke Persia, terbunuh pada tanggal 10 Asyura di Padang Karbala. Maka 10 Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin, bukan Syiah, seluruh kaum muslimin berduka karena terbunuhnya cucu Rasulullah. Lah orang Iran kalau berduka melukai diri, karena orang Iran itu adalah saudara dengan Sayyidina Husain, karena Sayyidina Husain istrinya anak Raja Rustum orang Persia, hubungan kekerabatan, maka melukai diri. Nah, orang lain yang tidak hubungan kekerabatan biasanya apa? Membuat bubur merah putih. Nah, sampai sini bulan Asyura dikenal dengan nama bulan Syura atau Syura. Makanya orang Islam di Indonesia kalau bulan Syura tidak mantu, tidak nikahkan anak, bikin bubur merah putih. Merah pertanda darah yang bertumpah, putih benar bertanda apa, tulang yang pecah. Nah, santri-santri bikin santunan anak yatim. Di Jogja ada orang muter beteng tidak ngomong, maksudnya ini bulan duka jangan terlalu banyak mulut. Di Solo mengikuti kebo Kiai Slamet keluar tainya diusap-usap, ini bulan duka jangan banyak bersolek. Ini loh aslinya Islam. Makanya kalau orang enggak ngerti seperti ini, maka udah nololol itu musyrik, ini apa? Nah itu sebenarnya ditanya, jangan kemudian ini Syiah, enggak juga. Sampai Haddad Alwi dituduh, ini Syiah. Haddad Alwi nyanyi lagu Umi. Nah, Umi itu lagu Syiah, gimana? Di Indonesia yang lebih serem dari itu ada namanya Indung-Indung. Aduh, Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah ini, kenapa sih? Kok gak pakai nama Tulkiem apa-apa gitu? Jadi jangan muruh, ini Syiah, Syiah mana? Tuh, kok dikit-dikit Syiah, saya kita ini dipecah-pecah dengan isu, dengan cerita, kita percaya. Nah itu, nah dari peristiwa itu lahir saat Selamat satu Sayyid Ali Zainal Abidin. Dia gak ingin hidup di Arab, menjauh, punya putra Sayyid Muhammad Bakir. Sayyid Bakir punya putra Sayyid Ja'far Shalih. Sayyid Ja'far Shalih tambah gak kuat, udah deh aku pengen pergi dari situasi ini. Maka curhat sama kakeknya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Fazghilil zalimin min zalimin Akhrijna min bainihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu saya Jafar Sotik pengen keluar. Wa akhrijna min bainihim. Punya anak namanya Sayyid ya Ali Uraiti. Menjauh punya anak Sayyid Muhammad. Menjauh punya anak Sayyid Isa. Menjauh punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Menjauh punya anak Sayyid Alwi. Menjauh punya anak Sayyid Muhammad. Tambah jauh punya anak Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Ali Khalil Qasam. Punya anak Sayyid Ahmad Sokim Mirban. Punya anak Sayyid Alawi Amil Fakih. Punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Punya anak namanya Said Muhammad sampai Said Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Punya anak Said Muhammad sampai Pasir. Punya anak Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke tanah Nusantara. Berhubung di sini dulu Hono Coroko, maka Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir bernama Said Jumadil Kubro. Nah ini kan turun ke sini. Lah begitu turun ke sini ketemu Majapahit. Makanya kalau ketemu Majapahit yang hati-hati. Maka kalimat-kalimat besar yang berpotensi tabrakan dengan orang Majapahit, orang Pajajaran dihilangkan. Allah tabrakan hilangkan dulu. Namanya pangeran, namanya Gusti. Itu kan orang dulu. Syaikhun Ustadzun kok tabrakan, maka kemudian dikasih nama Kiai, kasih nama Ajeng, Ajengan. Tilmidun Muridun kok tabrakan, kasih nama Santri, sama dengan orang Hindu. Ya Musola bertabrakan, kasih nama Langgar. Masjid kasih nama Tajuk. Sampai akhirnya kemudian orang tidak sadar bahwa kalimat besar ini sudah masuk ke tanah Nusantara. Raja, hamba, kawulo, gusti, ini raja, ini mutlak. Hamba gak punya kekuatan. Islam masuk, gak ribet masalah raja hamba, tapi bikin kekuatan baru namanya musyarakah, yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Agar tidak ribut bisa hidup bersama dalam musyarakah, maka raja dan hamba dihilangkan, dilebur menjadi kalimat ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Muncul kalimat ra'iyah yang diserap menjadi rakyat. Ini bahasa Rasulullah. Rakyat itu untuk apa? Menghindarkan konflik sesama umat beragama dan antar umat beragama. Makanya kalau yang berbeda namanya kafir, kalau nyerang, kalau sudah hidup bersama namanya zimmi. Kalau saling bertanggung jawab, kita doakan menjadi ra'iyah seperti Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi itu sudah dari dulu semenjak nenek moyang kita. Makanya kalau sudah ra'iyah jangan dikafir, kafirkan. Makanya kita selama ini sudah menyebut dengan baik non muslim, tapi kalian gak tahu dasarnya. Maka Munas NU membuatkan kalian dasar biar kalian gak keliru. Lah dipikirkan dasar malah ngamuk. Sudah dari dulu sudah ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga negaranya hanya ulama Indonesia. Ra'iyah kalau berkumpul sandarkan kepada Allah, wasyawirhum fil amri, maka kumpulnya ra'iyah namanya musyawarah. Nah musyawarah tidak boleh menang-menangan sendiri, maka tempatnya disebut tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah, maka tempatnya namanya majelis. Nah kalau sudah jadi majelis, angkat pemimpin, wasi'a kursiyus samawat, kedudukan pemimpin disebut kursi. Ini revolusi luar biasa dari para pendiri bangsa Indonesia. Jadi itu sudah dari dulu. Makanya kita ini lah, kalimat-kalimat itu diduplikasi oleh murid-murid para wali mengembangkan di Jawa Barat. Kemudian muridnya pindah ke Sulawesi, namanya Datuk Ribandang di bawah Karaeng, Khatib Dayan di Kalimantan, Aryo Abdillah di Sumatera, menghasilkan negara-negara, menghasilkan ro'iyah, menghasilkan majelis-majelis, menghasilkan musyawarah. Belanda datang mencoba menghancurkan kerjaan para wali, diusir secara bersama-sama. Belanda pergi, murid para wali bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka kemudian daerahnya disebut wilayah. Artinya apa? Ini daerahnya para wali. Wali meninggalkan Islam dijaga sampai mati, wilayah tinggalannya para wali NKRI harga mati. Ini lucul. Karena ini wilayah, maka ketika Kiai Hasyim menghadapi tekanan yang sangat berat dari sekutu, iskariman au mujahidan bikin resolusi jihad, dan itu gak ada yang bisa membantah, itu prestasi santri. Maka 22 Oktober diserahkan oleh pemerintah menjadi hari santri. Semenjak dulu gak bisa, ini pemerintah sadar, oh ini punyanya santri, saya berikan kepada santri. Karena ini wilayah, harus merdeka. Sementara kemerdekaan kita belum kuat, mau merdeka belum kuat, yang datang sekutu, yang datang Jepang. Jepang bisa dipakai untuk memerdekakan bangsa. Orang yang pertama kali berani bekerja sama dengan orang Jepang, satu-satunya adalah Kiai Hasyim As'ari, menjadi ketua Sumubu, menjadi ketua Departemen Agamanya Jepang. Sehingga Bung Karno ketika melihat Kiai Hasyim mau kerjasama dengan Jepang, beliau mau mendirikan PETA, kerjasama dengan Jepang. Kalau tidak ada Sumubu dan tidak ada PETA, kita nggak ngerti saat Hiroshima dan Nagasaki dibom, kemudian Jepang menyerah, mungkin Indonesia belum merdeka karena tidak ada persiapan apapun dari persiapan Kiai Hasyim dan persiapan Kiai dan Bung Karno. Menghasilkan Dokurit Suzumbi Inkai, Dokurit Suzumbi Tusakai, yang dikenal dengan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Saya nggak bayangin zaman segitu orang kok kerjasama dengan Jepang, pasti dibully duluan. Ketika tahun 45 bangsa ini merdeka, ributnya luar biasa. Karena Islam sebagai mayoritas pengen mempertahankan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi berani sekali lagi Kiai Hasyim hapus 7 kata dalam piagam Jakarta. Hasilnya apa? Ketika sekutu datang, semua masih bisa bersatu. Coba kalau waktu itu tetap ada, mungkin kita akan pecah ketika sekutu datang. Begitu sekutu datang, kalimat 7 kata itu sudah hilang. Ketuhanan Yang Maha Esa dari Sabang sampai Merauke bersama-sama kembali melawan Belanda. Ayo, ini santri dari dulu pandangannya ke depan, gak takut dibully. Sebab apa? Santri ini penerus para wali. Wali itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak takut apa-apa. Kiai Hasyim As'ari menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta, puasa 3 hari, menghatamkan Quran, kemudian satu Fatihah, iya karena butuh, iya karena setahun, diulang 350 ribu kali, kemudian satu malam sholat hajat 2 rakaat, rakaat pertama 41 kali surat At-Taubah, 41 kali surat Kahfi. Maka kemudian dihapus. Maka tidak usah khawatir, Mbah Hasyim As'ari ini pulang dari Mekah bergelar Hadratus Syekh. Artinya apa? Orang yang apal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Enggak usah khawatir diolok-olok sama orang dengan apal hadis 10 bid'atin dolalah. Ya Yasin, yang lain paling puluh bintatin dolar lah, kunci itu aja kayak kunci Inggris, belok kiri kanan punya itu aja. Ini. Kita sudah dari dulu belajar berbangsa dan bernegara. Ketika menjelang 45, semua orang sudah melakukan perlawanan terhadap Bung Karno atas nama agama. Muncul DITI, PRRI, Permista, yang ngomong bangsa tinggal 3. Satu Bung Karno, yang satu PKI, yang satu NU. Karena sama-sama ngomong bangsa, Bung Karno mempersatukan dalam Nasakom, kita bersatu. Tapi begitu PKI berkhianat pertama kali, yang bunuh pertama kali siapa? Santri dan Nahdlatul Ulama. Jadi jangan dibolak-balik fakta sejarah ini. Tapi Pak Harto kemudian memang kerasnya luar biasa. NU ditaruh di dalam satu lembaga besar namanya Partai Persatuan Pembangunan. Yang Pak Harto bikin Golkar, yang nasionalis dibikinkan PDNU, sikut-sikutan di dalam situ. Sampai kemudian kiai cuma dijadikan kayak daun salam. Ibu-ibu masa asem gak berani kalau gak ada daun salam. Tapi begitu mateng, yang pertama kali dibuang daun salam. NU berada di situ. Makanya ketika dalam situasi sulit, Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila. Yang lain keras menolak Pancasila, NU tahu Pancasila kebutuhan bangsa dan negara, maka NU menerima Pancasila karena ini kebutuhan bangsa dan negara. Tapi melawan Pak Harto jalan terus dengan tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Akhirnya Pak Harto kehilangan akal. Bangsa dan negara Pancasila diterima, melawan pemerintah jalan terus waktu itu dengan Pak Harto. Tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Akhirnya Pak Harto bilang, daripada kita nggak tahu Gus Dur lari kemana, Mbak Tutut suruh ngikuti Gus Dur. Kemana-mana Gus Dur diikuti Mbak Tutut. Akhirnya Gus Dur kemudian mendapatkan barokah. Ketika Mbak Tutut kemana-mana pasti memberikan bantuan. Haram tidak, kalau sebelum kalah politik itu haram karena riswah, tapi setelah kalah politik naik kendaraan itu bayar, namanya ujroh, ongkos naik kendaraan. Tapi Gus Dur tidak bodoh. Gus Dur pinter nyupir, anaknya Pak Harto. Gus Dur berhenti di sebuah halte, menaikkan satu penumpang lagi, ternyata anaknya Bung Karno. Akhirnya Gus Dur tidur karena anak Bung Karno sama anak Pak Harto cakaran di belakang. Meledak peristiwa 27 Juli. Akhirnya kemudian karena dua singa berkelahi dan kelelahan, yang ngomong singa yang jadi presiden. Maka Gus Dur jadi presiden tahun 2000. Nah inilah. Maka kalau ada yang mengatakan NU bodoh, kata siapa? Ketuanya jadi presiden. Ketuamu selama ini hanya jadi tim sukses. Tapi langit caranya besar. Jadi untuk urusan bangsa dan negara sudah selesai. Kenapa? Kita diwariskan sebuah cita-cita besar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini yang terbaik. Ajarkan amanu wa amilu sholihat. Untuk amanu wa amilu sholihat, kita sudah punya pondok pesantren. Tak perlu diragukan. Mulai fa'ala yafulu fa'lan, diajarkan di situ. Gak mungkin keliru. Kafaro yukafiru kufron. Dari kecil wis diajarkan di situ. Tempiling pat dulu wis belenger. Ada cium tuman. Itu dah usul. Tapi ini apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ditahului sumpah yang luar biasa. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wapuri sininya simbol Nabi Musa, simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wahalal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau enggak mampu membentuk bangsa dan negara yang aman. Amanu wa amilu sholihat, diajarkan Rasulullah kepada para sahabat membentuk bangsa, bikin piagam Madinah demi kebutuhan wahadal baladil amin. Laitul Islam dun. Jangan kemudian sekarang. Nah ini makanya banyak sekali Hizbut Tahrir silahkan mengajarkan aman wa amilu sholihat, tapi jangan di sini. Karena prinsip baladil aminmu bukan Indonesia, prinsip baladil aminmu Filistin. Nah, Ikhwanul Muslimin ajarkan aman wa amilu sholihat silahkan, tapi jangan hidup di sini. Karena prinsip baladil aminmu Mesir. Ba'asyir jangan, silakan ajarkan aman wa amil sholihat, bikin pondok pesantren, tapi jangan di sini karena prinsip baladil aminmu Afga Afghanistan. Kita santri NU Muhammadiyah boleh di sini karena ngajarkan aman wa amilu sholihat, prinsip baratil aminnya Pancasila Indonesia. Wes ono aturan kok tiba-tiba dibikin-bikin. Bikin bendera merah putih mempersatukan Balatil Amin, datang bawa bendera warna yang lain. Ini bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, kiai dari dulu mestinya diajarkan. Kita tidak menolak khilafah, kita tahu khilafah. Yang kita tolak khilafah model Hizbut Tahrir. Jangan didominasi makna khilafah milikmu sendiri. Kaum muslimin semua ngerti makna khilafah. Bukannya kiai gak ngerti khilafah, tapi kiai gak terima dengan model khilafahnya Hizbut Tahrir. Jadi yang kita tolak bukan khilafahnya, Hizbut Tahrirnya ini. Kamu menolak bendera tauhid, menolak la ilaha illallah. Kita dari dulu sudah letakkan bendera itu menjadi tutup kalau ada orang mati. Dan kita letakkan saat kita melakukan zikir kepada Allah, la ilaha illallah. Kita sudah letakkan di sanubari kita, di bumi pertiwi. Engkau belum tahu cara meletakkannya, maka engkau bawa kemana-mana seperti bendera cebak bro. Kamu anti ini, anti la ilaha illallah? Enggak, saya anti bendera PKI, anti palu arit saya. Tapi kalau santri ke sawah tak suruh bawa arit, pergi nukang tak suruh bawa palu. Loh ini bangsa kita, masya Allah, jangan dibolak-balik dulu ya. Ini NU makanya di situ. Lah untuk urusan pesantren udah selesai, amanu wa amilu sholih udah selesai. Wal jamaahnya ikut, wal jamaahnya ulama, wal jamaahnya sahabat, gak dituliskan Quran karena hafal Quran. Tapi wal jamaahnya tabiin sahabat, dituliskan Quran karena gak ngerti Quran. Ketika wal jamaah berikutnya berubah, Quran tambahin titik-titik oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali. Sebar lagi Quran tambahin Fathah Kasroh Dhamma oleh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahiti. Disebar lagi yang baca Quran beda-beda. Makanya yang baca Quran diajarkan lidah yang berbeda. Wadduha yang orang Andalusia, Wadduhe yang orang Turki, Mustakin, orang Padang Lekanui, orang Sunda Alladzina Alladzina, orang Jawa Alhamdulillah Alkamdu, ya hayu ya qayyum ya qayyum ya qayyum, orang Bali Siratal Siratal Ladzina An'amta Alaihim, orang Bugis Alaihim Alaihim. Maka lahirlah ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam tahun 250 Hijriah. Sudah apa kita ya tuh? Nah kita ini wal jamaahnya ulama yang ada di Tasik. Makanya apa itu Islam? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasumu Ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Salat di sini sama, kata siapa enggak sama? Cuman wal jamaahnya ulama agak mundur kalau salat zuhur karena terbiasa menunggu yang datang dari sawah. Makanya mestinya dulur setengah 12, mundur ke setengah 2. Itu biasa wal jamaah. Sholat itu waktunya panjang ya, ala waktiha, berarti habisnya waktu waktu dulur itu azan asar. Mau ambil depan ya bagus, tengah bagus, belakang ya bagus. Usolli fardhu dhuhri arba'a, Allahu akbar, satu rakaat kok waktunya masuk asar enggak apa-apa, masih boleh. Karena apa? Kepalanya masih di salat dhuhur, tapi jangan dipakai sering-sering kayak gitu aja. Lah itu biasa, makanya wal jamaah sini mundur. Allahu akbar, Allahu akbar. Hey. Enggak datang ya Rabbana, ya Rabbana. Itu kan di sini nanti sholat Allahu akbar. Ya orang sini kan pemancarnya jauh, pemancar lokal, makanya sinyalnya kadang hilang. Allahu akbar, datang sinyal bakso hilang. Ada ting ting ting, bakso. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil malam bikal ala alladhi khalaqa fasawwa alladhi qaddara fahada. Lama ini lama. Suwe ini. Nah itu makanya orang sini tuh sholatnya kepalanya bocor, matanya bocor, bisa lihat apa-apa. Makanya biasanya orang kalau sini itu bersholat ditam tambal la la illallah la la illallah. Ada yang protes, saya baca hadis sahabat kalau zikir diem, eh sahabat murid Rasulullah zikir di samping Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah, apalagi di tetringnya nyampe online. Nah muridnya ulama di sini diem begini ya tidur. La la illallah, makanya bunyi biar denger, bisa meniru menirukan loh, kayak kayak gini. Inilah cara santri ahli sunnah wal jamaah, bukan apa-apa. Ini kan cara pembelajaran yang luar biasa. Puasa ya nggak bisa langsung puasa, wong di sini harus ada imsak karena pagi kehalang pohon. Makanya kemudian di sini pakai imsak. Nah kalau puasa jangan terlalu banyak bangun, karena orang sini puasanya nggak khusyuk karena lihat jambu, lihat mangga, di Arab lihat padang pasir. Makanya di sini lebih baik tidur. Dalilnya apa? Naumu shaimin ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Karena ditinggal tidur terus maka kiainya sepi, pergi ke pasar beli mercon. Makanya di sini dadar-dadar kalau bulan Roma gak usah ribut, karena mercon bagi orang tasik adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Nah ini ya, ini ya. Ini Pak Polres harusnya mohon maaf, memang begitu nyatanya. Haji wal jamaahnya orang sini gak bisa langsung ke Mekah, antri 26 tahun. Makanya latihan di alun-alun Tasik Malah ya lapai kalau makajan kain ikhram beneran kabahnya triplek. Ini biasa nanti diantar pergi kaji semua ke Bandung, ke asrama haji. Yang pergi diantar ke asrama, yang nganter belok ke kebun binatang. Ini biasa muridnya ulama, gak pernah ketemu Rasulullah, maka diajari sholawat. Inna Allah malaikatan yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat. Nah sholawat itu kalau belum dipakai, kalau dipakai sholawatan, karena orang Tasik kalau pakai sesuatu akhirannya an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Kerudung kalau belum dipakai, kalau dipakai kerudungan. Makanya sholawat kalau dipakai sholawat, tan yasin kalau dipakai yasinan, tahlil kalau dipakai tahlilan. Kamu punya tahlil gak mau tahlilan, sama dengan kamu punya sarung gak mau sarungan. Dan itu aja, terus akhirnya kita jadi selamatan. Di Jawa sana ada Kanjeng Nabi Muhammad lahir naik Mekah dino ni Senin telas mulut tahun gajah belum diso. Yang santri ya marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban marhaban jaddal husaini, Allah marhaban marhaban. Santri yang masih muda, wassalamun zamilun kullahi liyantan jantan. Santri muda yang tua ya, halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Ini NU santri. Yang ibu-ibu yang penggemar dangdut, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi Anshah Adhubatai Haji. Ya Allah pengantin baru neneng neneng lo. Sambil gendong anak biar gak emosi, karena itu juga hasil pengantin baru. Yang suka India, Indianan muridnya ulama. Indianan ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah ya Rasulullah Alba tayaji ratan alami ya wailal ju tumhi humat haroi tumhi hum India. Yang orang Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi anjani wal hiwan daraji agafadaya jiradal ratal alami ya uhailal juh ya eslilin macece alapang muda udah. Yang kena orang Jawa yang lebih seru lagi dengan Jawa itu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika anglia numpak. Nah, ini caranya ulama. Makanya sampai Gus Dur aja bikin selawatan lagu dangdut. Astagfirullah. Araya astagfirullah bilal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an warafiqni amalan sholihan. Dangdut itu Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang. Dalailah yang nyanyi, grupnya Awara yang ngarang Abdul Qadir sama Ahmadi, makanya lagunya bagus. Wong yang ngarang kiai gak kayak sekarang lagu ini bikin pusing. Dimana tak tahu kemana ini lagu kok nanya nyampe Ayu Ting Tingi suaminya minggat gak tahu dia. Atau ada lagu gak ada suaranya cuman bokong kok lagunya Inul. Woi sampai kiai koyang setan koyang iblis woi demit ya gak apa-apa cuman Gus Dur aja gak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Akhirnya Gus Dur olok-olok sama kiai Indonesia datar Gus Dur akhirnya saya dipanggil sama Kiai Fuad Hasyim Gus bawa Gus Dur ke Cirebon, tak bawa Gus Dur ke Buntet. Karena Gus Dur tak bawa ke Buntet, akhirnya apa? Diadili di sana. Ya Gus, Anda mengatakan goyang ini dulu gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi Gus kalau sudah goyang ini pantatnya kiri kanan penuh syahwat kok gak apa-apa bagaimana? Anda ini liberal. Sebab Gus Dur lo apa sampean lupa kalau saya udah gak lihat. Apa sampai lupa kalau saya sudah gak lihat loh, makanya kadang orang nanya gitu loh, itu mobilnya siapa itu bunyi-bunyi itu. Siapa yang punya mobil bunyi-bunyi? Halo diem gitu dijak solawatan sak mobilnya we muni ini kalau nanya. Nah, ada yang protes, masa sholawat kok dibikin macam-macam? Sholawat itu ya sholawat, masa ada dangdut, ada apa? Umat Nabi macam-macam. macam wayang enggak bisa karena bukan rasul. Wayang pakai bahasa Indonesia aja jelek. Om bumi kuncang kancing langit kelap-kelap. Om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, enggak bisa. Indonesia Raya enggak bisa pakai bahasa yang lain. Indonesia lemah banyuku ya jelek. Adzan ya enggak bisa dirubah, adzan jangan dirubah-rubah. Ya Allah sholat. Itu adzan, ganti dangdut rusak. Ya Allah sholat. Ih, karena diajari para ulama, para santri, santri ini kalau sudah sholawatan tumbuh mahabbah, tumbuh cinta. Makanya datang sholawatan Habib Syekh, walaupun gak ngerti, datang ke alun-alun. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, Nabi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Saya ini yang paling gak bisa itu nunjukkan gogok-goknya itu. Kalau depannya taruhan bagusan saya, tapi pas gogok-goknya itu yang susah. Itu hanya Habib Syekh yang bisa, saya gak bisa. Nah itu makanya orang Tasik karena gak ngerti itu artinya apa, saking senengnya ya bawa bendera ya nana. Makanya baru ini ada fenomena sholawatan bawa bendera. Gak kebagian bendera seker, bendera sleng naik, bendera Iwan Fales naik. Ini kalau gak di NU gak terjadi ini. Makanya orang kalau gak ngerti ini pasti ribut. Apa itu sholawatan? Pakai joget-joget segala. Ini cinta Rasul. Cinta itu penuh ekspresi. Ya nana, biasa aja. Gak usah bilang hulu, gak usah bilang musyrik. Cinta dari dulu berlebihan, penuh ekspresi. Ketemu pacar dari jauh, yes, yes. Wah, bawang itu anta Samson, anta Badrun, engkau seperti rembulan, engkau seperti matahari. Cinta itu memang memuji deh, wajahmu seperti purnama. Maka kalimat mahabbah jangan dilihat dari ilmu fakih konslet. Apa itu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana? Biasa, cinta itu begitu. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Loh itu kalau kalimat fakih musyrik, masa gak ketemu sehari mati. Makanya kalimat cinta jangan diukur dengan fakih, bisa konslet sampean. Dan hanya orang yang cinta yang mengerti. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalimat cinta kamu bakas, gelut kamu sama bapakmu. Masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Iya, kalimat cinta itu begitu. Rumairama kehilangan cintanya, kalimatnya musyrik. Rumairama kalimat cintanya musyrik, kehilangan cinta kalau dilihat dari ilmu fakih. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja kamu. Pacar hilang mestinya SMS tanya Allah. Masa pacar hilang aja tanya Allah karena cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Tanya Allah. Nah inilah kalimat mahabbah, kalimat cinta itu begitu. Lah orang sholawatan itu tumbuh cinta. Maka yang ngerti sholawat gak pernah sholawatan, tahu sholawat tapi tidak tumbuh mahabbah, gak tumbuh cinta. Makanya yang paling mampu menggambarkan kalimat cinta terbaik itu Ibnu Katsir dalam kitabnya Qishatul Anbiya, menceritakan burung pipit yang jatuh cinta. Burung pipit jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Burung pipit lupa kalau Nabi Sulaiman itu mengerti bahasa burung. Maka burung pipit dengan pedenya merayu kekasihnya. Dek pipit, apa mas pipit? I love you, pret. Si pipit laki-laki langsung marah seperti raksasa. Dek pipit, aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini, akan aku hancur leburkan kerajaan ini, akan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ini burung pipit yang segini. Maka Nabi Sulaiman ketawa, hehehe, pit, pipit lambimu, mulutmu itu mana? Kata burung pipit, apa ya Sulaiman, jangan begitu, mengertilah, aku kecil gak mungkin menghancurkan kerajaanmu, tapi kamu harus mengerti ya Sulaiman, inilah kalimat pipit kalau lagi jatuh cinta. Nah ini bahasa mahabbah, makanya jangan di hubungi ini berlebihan. Makanya orang kalau gak ngerti sholawat, gak ngerti NO, sudahlah jangan lolo NO. NO tarwehnya lebih banyak 20. Kalau gak ngerti gak usah pakai dalil, wong NO itu gak pakai dalil. Kenapa 20? Lebih aman. Kalau di akhirat nanti yang ber 8, yang 20 masih punya sisa 12. Itu aja. Kalau nanti yang benar 20, yang cari kurang 12 mau cari di mana? Lailah. Nah ini makanya masya Allah gitu. NU punya agama sudah selesai, punya bangsa sudah final. Kenapa NKRI harga mati? Dan NU sadar betul, santri sadar betul, Arab satu bangsa berdiri dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa berdiri dipikul puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa berdiri dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka mempertahankannya harus sering bersama sama. Makanya jangan tercerai-berai, makan nasinya diunduk-unduk jadi satu biar makannya bareng. Ayam dijadikan satu biar nanti makannya bareng. Ngaji mestinya sendiri bisa bareng bareng. Tahlil mestinya sendiri bisa bareng bareng. Doa bareng-bareng, aminah. Amin, apa aja bareng. Kawinan acaranya bareng bareng. Yasinan bareng bareng. Ada orang mati bareng bareng. Lalu NU santri. Makanya selagi masih ada santri, kebersamaan negeri ini tidak akan pernah tercerai-berai. Tapi kalau sudah yang lain mulai datang, ini musyrik, gak boleh bareng lagi. Seneng akik bareng-bareng gak boleh musyrik. Tahlilan gak boleh. Akhirnya orang ini gak boleh. Kenduren gak boleh. Pengajian bareng-bareng gak boleh. Selawatan bareng-bareng gak boleh. Itu mulainya dari situ. Ini gak boleh. Gak boleh sendiri-sendiri-sendiri. Lama-lama sendiri, mukanya ditutupi, tinggal sendiri. Akhirnya apa? Seluruh kelompok teroris pasti tidak suka hidup bersama. Sama tahlilan gak boleh, mulutan gak ada, Isra Mi'raj bareng-bareng gak ada. Dia hidup sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Tidak punya beban sosial. Dan orang yang tidak punya beban sosial, dia pasti asosial. Ketika orang asosial, dia tidak akan pernah hidup bersama. Dia akan sendiri sampai kapanpun. Dan itulah yang akan dikembangkan di Indonesia. Maka santri harus waspada, dan santri harus kuat menghadapi situasi seperti ini. Ini namanya jemaah Nahdlatul Ulama. Kita hanya muridnya ulama. Tidak usah tinggi-tinggi ngukur pangkat. Tidak usah dikir diem begini. Nyem nyem nyem. Konsen semua ya. Amma ba'du. Duh, baru mukadimah. Ini saya belum mulai ngaji. Lah ini baru amma ba'du. Lho kiai kalau ngaji kan pembukaannya kan amma ba'du. Tadi-tadi sudah amma ba'du belum deh? Lah ini baru amma. Lah ini lho makanya kalau sekarang kenapa kemudian apa ada pergerakan besar para santri untuk berada dalam satu pilihan, itu alasan cuma satu, yang olo-olo NU di sana semua, karena engkau di sana aku di sini. Karena kau di sana semua, yang ributin tahlil di sana, yang ributin kiai di sana, yang alo-alo Israel kau di sana semua, ribut bendera di sana, maka aku di sini. Itu bersama-sama untuk siapa? Ya untuk kiai kami dong. Untuk kiai saya surya jelek-jelek begini. Lah itu makanya jangan ini, makanya kita ini nggak usah diumbang-ambing gini enggak, kita istiqomah mempertahankan Indonesia dengan cara mempertahankan kiai kami untuk ikut andil dalam mengatur bangsa dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, dongo sih belum. Iya no dongo nih sing sepuh yang dongo, yang tua yang tua. Ya sudah ngisik lah. Ini karek entek-entek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rangkaian acara tablik akbar memperingati Islamnya Raja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami informasikan terlebih dahulu akan ada acara tablik akbar dan doa bersama ulama Priangan Timur untuk keselamatan bangsa dan negara di Ponpes Al-Mujahidin. Waktunya hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 mulai jam 8 pagi sampai selesai. Acara tersebut diselenggarakan oleh Forum Pondok Pesantren Priangan Timur bekerjasama dengan Ponpes Al-Mujahidin. Acara tablik akbar sholawat dan doa bersama pribadi Islamiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai 18 Maret 2019 ini dihadiri oleh pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya dan didukung penuh oleh Kapolres Tasikmalaya dan pemerintah Kota Tasikmalaya. Terima kasih Muslimah Nahdlatul Ulama, terima kasih Pak Ayat Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Jabalkat itu enggak ada yang tahu di mana, pokoknya Jabalkat sana. Itu Aqsa. Makanya waktu Rasulullah menerima tamu di masjid, tiba-tiba ada tamu itu orang gak ada yang ngerti dia baju.